Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah sallama tasliman kathira ma ba'd. Masih kita pada fasal tentang huruf al-jar. Sudah kita ambil beberapa bait. Di antaranya haka huruf al-jar wa hiya min ila hatta khala hasha ada fi an ala مذبند رب اللام كي واو وتاء والكاف والباء والعلى ومتى عن بالله حروف جر يأتي من إلى حتى خلا حاشا عدا في عن على مذبند رب اللام كي واو تاء كاف باء لعلى ومتى disebutkan 20 dan itu yang paling sering digunakan ya. Dan beliau tinggalkan yang lain. Sudah kita lewatkan tentang kai, maksudnya kai datang sebagai huruf jar juga. Ya, hanya saja dia terjadi di tiga tempat, yaitu ketika setelahnya ma alif ifhamiyah, kemudian setelahnya fil mudhari' yang dinasabkan dengan al mudhari wujuban, dan yang berikutnya ketika masuk apa? Masdar. Idza anta lam tanfa' fa dhurra fa inna ma yuradu al fatwa kai ma yadhurru wa yanfa'. Kemudian juga la'alla ini juga masuk huruf jar syabih ya bizaid, dan dijarkannya isim dengan la'alla itu di sisi uqail. Kemudian juga mata masuk juga sebagai huruf jar, dan mata mujarkan menurut lughahnya huzail. Kemudian bizahir ikhsus mundu mudh wa hatta wal kafa wal wawa wa rubba wa ta. Khususkanlah mud dan mundu, ataupun mundu dan mud, kemudian juga hatta, kaf, wawu, rubba dan ta pada isim yang zahir. Wakhsus bi mud wa mundu waktan wa bi rub, dan khususkanlah dengan mud, mundu, waktu, dan khususkanlah dengan rubba isim yang nakirah. Wa ta itu bagi lafaz Allah dan rubba. Ada apa yang mereka riwayatkan dari contoh rubba wa fata itu jarang. Juga contoh kaha di mana kaf mengejarkan pomir itu juga jarang. Nah, ini juga sudah kita lewatkan ya bahasanya. Ya. Nah, disebutkan bahasanya mud dan mundu itu kadang keduanya datang sebagai isim, nanti akan ada penjelasannya. Ya, dan kadang dia atau keduanya datang sebagai huruf jar. Ya. Dan mud serta mundu mengejarkan dengan syarat agar isim majrurnya adalah apa? Waktu ataupun zaman. Yang kedua, zamannya muayyan. Yang ketiga, apa waktunya apa? Madin ataupun hadir. Tidak boleh mustaqbal. Ya. Kemudian juga hatta. Ya. Hatta juga termasuk apa? Huruf jar. Nanti akan ada tambahan insyaAllah yang berkait dengan hatta ya. Pada tempat berikutnya linti ay hatta ya. Dan hatta mengejarkan pemir itu jarang terjadi ya. Dan tidak bisa dikiaskan, meskipun menurut sebagian bisa dikiaskan ya. Kemudian wawu, wawu yang merupakan huruf jar itu dikhususkan untuk sumpah saja. Ya. Wallahi. Ya. Dan juga ta juga demikian sama dengan wawu. Tallahi. Tarabbil Ka'bah. Ada yang meriwayatkan juga masuk ta kepada Ar-Rahman. Tar-Rahman. Dan ketika kosong dengan wawu dan ta maka tidak boleh disebutkan apanya? Fi'ilnya. Ya. Kemudian rubba. Rubba tidak boleh mengejarkan kecuali isim yang nakirah. Yang seringnya apa? Disifati ataupun dalam bentuk sifat. Meskipun tidak mesti demikian. Ya. Kemarin di antara contohnya, saya cari di tempat yang lain, lafadnya bukan walad. Ab, ala. Ya. Ala rubba mauludin walai salahu abun. Kata saya dapatkan di kitab apa, tulisannya walad. Yang benar ala rubba mauludin walaysa lahu abun wa dhi waladin lam yalidhu abawani, itu jadi ruba adalah di antara huruf jar yang dia syabih zaid. Dia mengejarkan isim yang nakirah. Adapun terkait dengan ruba bisa tidaknya masuk kepada dhamir, itu hukum asal tidak boleh ya, kecuali dalam keadaan apa? Jarang sekali didapati ya. Seperti apa? Contohnya rubbahu rajulan, rubbahu imro'ah, yang dipandang hanya apa? Maknanya. Orang-orang kufah memperbolehkan untuk memandang lafadznya juga. Jadi kalau wanita, rubbaha imro'ah. Kalau dua orang, rubbahuma rajulani, rubbahuma imro'atani. Saya kebanyakan hanya memandang maknanya saja, tidak maknanya. Hal di sini dimaukan untuk siapa? Maknanya itu mufrad, maka rajulan tinggal diterangkan, dijelaskan dengan apa? Rajulan orangnya sebagai apa? Tamiz, dengan tamiznya. Rubbahu imro'ah, rubbahu imro'ataini, dan semisal itu. Ya, sebagaimana rubbah masuk ke dhamir itu hukumnya syadz, demikian pula kaf masuk ke dhamir itu hukumnya syadz, jarang. Ya, itu sudah kita lewatkan pula ya penjelasannya. Kemudian ba'ib wa bayyin wabtadi fil amkinah bimin wa qad ta'ti libat'il azminah. Ini juga sudah ya. Ba'ib wa bayyin wabtadi, jadikanlah makna al-ba'ib wa bayyin, dan jelaskanlah wabtadi, dan jadikanlah makna ibtida fil amkinah pada tempat-tempat dengan min wa qad ta'ti libat'il azminah, dan kadang min datang untuk menunjukkan permulaan zaman. Ya, jadi min seringnya apa? Datang untuk menerangkan permulaan dari apa? Tempat. Kadang min juga datang untuk menunjukkan permulaan dari zaman. Terkadang datang min untuk selain keduanya. Tidak menunjukkan permulaan tempat, tidak pula menunjukkan permulaan dari zaman. Contohnya seperti suratnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Herakl. Min Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Herakl. Hadis riwayat Bukhari. Dalam bab Bad'il Wahyi. Min Muhammadin ila Rasulillah. Min Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Herakl. Ini bukan makan, bukan apa? Zaman. Semua jelas ya. Ba'ib bimin, tunjukkanlah makna ba'ib dengan min. Bayin, dan jelaskanlah dengan min. Wabtadi, dan mulailah dengan min, dalam tempat ataupun zaman. Sebelum kita masuk ke pajang baru, barangkali ada yang mau disampaikan. Terkait dengan kemarinnya Bashir itu, saya baru baca keterangannya, tuhoyirna itu failnya ataupun pemirnya kembali kepada suyuf pedang-pedang. Tuhoyirna min azmani yaumi halimah. Pedang-pedang itu dipilih dari zamannya atau dari waktu halimah, kejadian halimah, ilal yaum, hingga hari ini. Qajuribna, dan pedang-pedang tersebut telah dicoba, kullat tajarib, dengan semua percobaan ampuh pedangnya. Ya, bagaimana? Apa? Yang tanya kenapa? Rubah, maksudnya rubah. Jadi rubah itu apa? Mengejarkan isim yang nakirah. Ya, di antara contohnya tadi rubah kasiatin di dunia ariyatun yaumal qiyamah. contoh yang kedua, nah ini contoh rubah dengan makna apa? Takfir. Ya. Contoh rubah dengan makna takfir. Kalau yang keduanya, ala rubah mauludin walaisalahu abu wadhi waladin lam yalidhu abawani, ini contoh rubah dengan makna apa? Taklil. Ya, kemudian juga ada yang sedikit perlu kita sisipkan dari faedah tentang min bayaniyah. Min lil bayan. Ini seringkali datang setelah apa? Lafaz ma dan mahma. Kenapa? Karena ma ataupun lafaz ma dan mahma itu sangat mubhamnya, sehingga perlu dijelaskan dengan min bayaniyah. Contohnya ma yaftahillahu min rahmatin. Contoh ma, dan banyak di sana contoh-contoh yang lain. Sehingga antum, kalau antum dapat ya ada ma, kemudian setelahnya ada min, maka minnya bayaniyah biasanya. Kemudian setelah mahma juga, mahma ta'ti nabihi min ayatin. Jadi wayakthuru wuqu'uha ba'dama wa mahma li'ifrati ibhamiha. Seringkali min yang libayani jins atau bayaniyah datang setelah ma dan mahma, karena keduanya sangat sangat mubham, sehingga perlu penjelaskan dengan min. Ha? Ifrat ibhamihima. Apa? Ya tergantung di situ. Maknanya apa dalam contoh tadi? Ma yaftahillahu min rahmatin. Ha? Ma usulah. Dijelaskan ma yani min rahmatin. Oh ya, di sini mengejarkan ya, berarti maknanya apa? Masyartiyah. Ma yaftahillahu min rahmah majruri. Ma yaftahillah. Ada jawabannya juga fala. Mahma juga sama, syartiyah juga tuh. Mahma ta'tina bihi min ayah. Maknanya ma syartiyah. Ya, ramis bagaimana? Maful muqaddam ya, dari yaftahillah. Ya, yang lain enggak ada? Rubahu rajulan ya, tidak kembali, tidak ada marja'nya. Ya, tidak ada marja'nya. Ya, ada khilaf di antara ahli nahwu dengan dhamir ha ini, apakah dia ma'rifah atau nakirah? Sebagian dari Zamakhsyari itu berpendapat rubahu dhamirnya nakirah. Karena hukumnya isim yang datang setelah rubah itu harus nakirah, sehingga dhamir ha dihukumi nakirah. Sebagian yang lain mengatakan ma'rifah. Tidak ada tempat kembalinya. Ya. Secara lafaz tidak ada. Ya. Ya, kemudian bait berikutnya. Lilintiha hatta walamun wa ila wa min wa ba'un yufhimani badala. Lilintiha hatta walamun wa ila. Hatta, lam dan ila itu untuk makna intiha. Ya. Akhir dari sesuatu. Yang sering kita sampaikan apa, yang sering kita terjemahkan dengan apa? Sampai. Jadi hatta, lam dan ila untuk makna intiha, akhir dari sesuatu. Irobnya jelas kan? Dari maknanya itu? Ya. Hatta sebagai apa? Mubtada qusida lafdhuh. Dan selanjutnya diatofkan kepada hatta. Khabarnya lilintiha. Mulin wa min wa ba'un yufhimani badala. Min dan ba yufhimani badala. Keduanya sama, bersekutu dalam faedah, yaitu memberikan faedah badal, makna badal, pengganti. Hatta, contohnya apa dalam ayat Al-Quran dengan makna al-intiha? Fatawalla anhum hatta hin, hatta matla'il fajr, hatta Ya nanti penjelasannya hatta yarji'a ini juga sama mengejarkan, cuma yang dijarkannya an yang mudmarah wujuban dengan fi'il setelahnya. Itu juga masuk, nanti akan kita jelaskan juga itu. Kemudian lam, contohnya apa lam? Kullu yajri li ajalin musamma. Suqnahu li baladin mayyit. Ya. Kemudian ila, contohnya apa? Kullun yajri ila ajalin musamma. Fanadhiratun ila maisarah, itu menunjukkan mana intinya semua kan? Sampai. Dan ila kadang dia bukan huruf, kadang dia ila ini fil amr untuk dua orang dari wa'ala. Ya. Wa'ala ya'ilu ila fil amr untuk dua orang. Wa'ala maksudnya laja'a, bersandar. Wa'ala ya'ilu. Jadi ila, demikian kata Al-Faridi. Dan kadang juga kata Al-Faridi ila bermakna ni'mah, isim dengan makna ni'mah. Oh, atau sebelumnya ada yang terlewatan ya. Kita belum selesai kemarin kan, ada yang mau kita baca ya dari catatan kaki ya. Kita ulang dari misalu az-zaidah saja ya. Contoh min az-zaidah. Ya, kemarin ada yang terlewat kan. Wa misalu az-zaidah itu taliqatnya itu. Wa misalu az-zaidah ma ja'ani min ahadin wa la tuzadu 'inda jumhuril basrin illa bi syartain. Ahaduhuma an yakuna al-majruru biha nakirah. Insyaallah sudah paham antum, kita baca cepat. Afani an yasbiqaha nafyun aw syibhuh. Kemudian ditambahkan syarat yang ketiga, yaitu kaunu majruriha fa'ilan atau maf'ulan atau mubtada. Ya. Wal muradu bi syibhin nafi wal an-nahy, dan yang dimaksud dengan syibhun nafi adalah nahi. Contoh la tadrib min ahadin. Ya. Wal istifham, dan istifham. Kemudian al istifham la yuhfaz illa ma'a hal. Tidak dihafal, tidak berarti kecuali bersama hal. Adapun bersama hamzah tidak. Contohnya hal ja'aka min ahadin. Wala tuzadu fil ijab, dan tidak boleh min dijadikan min zaidah pada kalam yang mujab, bukan manfi. Zakara Sa'id anna min al-jarah tuzadu fil isbat ikhtiyaran fi mawdi'in wahid. Disebutkan oleh As-Sa'id bahwasanya min al-jarah ditambahkan pada kalam yang musbat ikhtiyaran, dalam keadaan boleh memilih. Fi mawdi'in wahid, hanya di satu tempat itu. Wa huwa tamyizukam, yaitu pada tamiznya kam al-khabariyah. Ada syaratnya, idza fusila baina kam wa baina tamyiz bi fi'lin, apabila dipisahkan ya antara kam dengan tamiznya dengan fi'il. Wa masala lahu bi qouli ta'ala, kemudian beliau menyontohkannya dengan ucapan Allah SWT, kam taraku min jannatin wa 'uyun. Ya. Maka kata beliau, fa min zaidah, ya, min zaidah wa jannat tamyiz kam, kan jannat tamyiz kam. Itu dibolehkan oleh As-Sa'd. Untuk apa? Datang min dalam keadaan sebagai tambahan pada kalam yang mujab, yaitu setelah apa? Tamyiz dengan kam, dengan syarat agar dipisahkan antara kamnya dengan tamyiznya dengan atau oleh fi'il, oleh fi'il. Ya, itu mungkin yang lain yang tidak memperbolehkannya membawa min kepada min yang lain, tapi idhiyah. Ya. Wala yu'ta biha jaratan li ma'rifah, tidak boleh didatangkan min ya dalam keadaan, atau min zaidah dalam keadaan dia mengejarkan isi ma'rifah. Tidak boleh didatangkan min zaidah mengejarkan ma'rifah. Tidak boleh kau katakan ja'ani min zaidin. Berbeda halnya dengan al-akhfash yang membolehkannya. Ajaz al-akhfash wal-kisai wa hisham ziyadataha bila syarat. Al-akhfash, al-kisai, hisham membolehkan min zaidah tanpa syarat. Penggunaan min zaidah tanpa syarat. Wa qad wafaqahum an-nazim bitasyil, dan Ibn Malik pun ya cocok dengan pendapat mereka dalam kitab At-Tasyil. Menyetujui pendapat mereka dalam At-Tasyil. Wa qala fi syarhi li thubuti sam' bi dhalika nasran au nazma niat. Dalilnya dalam syarahnya disebutkan karena telah tetap ya as-sama' bidzalik nukilan dari orang Arab akan hal itu nasran au nazma baik dalam kalam yang bebas ataupun nazm-nazm. Wa sahhaha Suyuti hadzal madzhab dan madzhab ini pun disahihkan oleh Suyuti ya. Wa ja'ala minhu qawluhu ta'ala dan beliau Al-Afash yang membolehkan datangnya min Zaidah pada kalam musbat. Beliau berdalil dengan ucapan Allah SWT, yaghfir lakum min dhunubikum. Maknanya yaghfir lakum dhunubakum. Karena dalam ayat yang lain ada kan? Apa? Inna allaha yaghfiru dhunuba. Langsung kan? Kepada maful. Inna allaha yaghfiru dhunuba. Disini min. Berarti minnya Zaidah. Meskipun sebagian mengarahkannya kepada min. Tabi'idiyah. Karena yang kemarin sudah kita jelaskan alasannya. Ini ucapannya Nabi Nuh kepada kaumnya. Disebutkan oleh sebagian mereka bahwasanya kalau umatnya mereka Nabi Nuh istighfar itu diampuni dari sebagiannya. Adapun di umat ini kalau mereka beristighfar meminta ampun dari semua dosa diampuni seluruhnya. Dan di sana ada taujihat yang lain. Wa ajaza al-kufiyun ziyadataha fil ijab bi syarti tankiri majruriha. Dan orang-orang Kufah membolehkan min Zaidah datang pada kalam yang mujab dengan syarat agar dia yaitu majrurnya, isi majrurnya dijadikan nakirah. Di antara contohnya qad kana min matarin. Bagi mereka yang tidak membolehkannya ya menakwil dengan min yang lain tabi'idiyah. Ya. Ah itu ya. Ah di sini ada catatan kaki yang mau kita baca. Nomor satu itu ya. Lanjutannya kemarin. Wal ma'na al-mustafad min ziyadatiha ahadu amrayni. Ah. Kemudian kalau minnya datang sebagai min zaidah, ada maknanya enggak gitu. Apa sih maknanya? Wal ma'na al-mustafadu min ziyadatiha ahadu amrayn. Makna yang bisa diambil dari datangnya min ini sebagai min tambahan adalah satu dari dua makna. Satu dari dua makna ataupun faidah. Yang pertama at-tansis 'ala al-umum, kepastian akan keumumannya isim yang dimasuki oleh min tersebut. Ai umumil ma'nal mazkur, yakni keumuman makna yang disebutkan. Wa syumulih, ya wa syumuluhu kull afradil jinsi al-mazkur, dan cakupannya. Cakupannya lafaz yang dijarkan oleh min ini kepada semua satuan-satuan jenis yang disebutkan. Wa 'alamatuhu dukhuluhu ma'ala nakirah. Dan alamatnya ataupun tandanya adalah masuknya keduanya kepada nakirah. Laisat mulazimatan lil wuqu'i ba'da an-nafi, yang mana nakirah ini tidak melazimi datang setelah nafi. Wa hiya la tadullu 'ala al-'umum min nafsiha, dan dia secara sendirinya tidak menunjukkan kepada keumuman. Ka qawlihi ma ja'ani min rajul, tidaklah datang kepadaku seorang laki-laki pun. Di sini bukan maksudnya makna atau faedah yang pertama yang dihasilkan dari min zaidah adalah at-tansis 'alal 'umum, kepastian akan keumumannya. Ini umumul makna al-mazkur wa syumuluhu kull afradil jinsi al-mazkur. Ya. Tandanya disebutkan di sini dukhuluhuma 'ala nakirah. Ya. Masuk kembali ke mana dukhuluhuma? Umum dan syumul. Ya. Masuknya keduanya pada nakirah, yang mana nakirah ini tidak mesti datang setelah nafi. Ya, itu tandanya masuknya kepada nakirah. Yang nakirah ini enggak mesti datang pada konteks penafian, ya kan? Wa hiya la tadullu 'ala al-'umum bi nafsiha. Dia lafaz tersebut yang dijarkan dengan min secara zatnya tidak menunjukkan kepada keumuman gitu. Ka qaulihi, seperti ucapan ka qaulika ma ja'ani min rajul. Tidaklah datang kepadaku seorang pun. Di sini ada minnya, ya, ada minnya. Maka di situ ada keumuman makna. Rajul, semua laki-laki yang sudah balik dinafikan darinya kedatangan. Dan itu mencakup semuanya, Zaid, Amr, Umar, dan seterusnya. Dan rajul, lafaz rajul, ya tidak menetapi ataupun tidak mesti datang setelah nafi, ya kan? Ja'ani rajulun. Dia bisa datang pada kalam yang musbat. Ayat diperhatikan. Jadi faedah dari apa? Min adalah tansis alal umum. Ya. Ketika dia masuk ke lafaz seperti ini, yang dia tidak melazimi penggunaan pada konteks nafi. Ya. At-ta'kid yang kedua, ta'kid, ya, fungsi yang kedua dari min az-zaidah, at-ta'kid untuk ta'kid. Pada tadi yang pertama apa? Kepastian makna keumuman. Ta'kid atau qul atau katakan saja, ta'kid at-tansis 'ala al-'umum. Ya. Penguatan makna tansis, kepastian akan keumuman. Tadi tansis alam ditambahkan ta'kid. Penguatan makna, kepastian menunjukkan makna keumuman. Wadhalika bidukhuliha ala nakira. Ini masuknya beda, ke isim yang berbeda dengan yang tadi, yang pertama. Kalau at-tansis alal umum, ini masuknya kepada apa? Isim yang nakira yang tidak menetapi penggunaan pada konteks apa? Nafi. Kalau yang kedua ta'kid, at-tansis alal umum, dukhuluha wa dhalika bidukhuliha ala nakirah, hal ini diketahui dengan masuknya min tersebut ala nakiratin kepada isim nakirah la tusta'mal, yang mana isim nakirah ini tidaklah digunakan illa ba'da nafiin, kecuali pada setelah penafian au syibhi atau yang semisalnya dari nahi dan istifham. Wa hadhihi nakiratu, maka nakirah ini tadullu binafsiha ala al-umum, nakirah ini secara sendirinya sudah menunjukkan keumuman, sehingga kalau dikasih min untuk taukid tansis ala umum gitu. Seperti ucapanmu ma ja'ani min ahadin. Lafaz ahad sudah kita sering ulang-ulang. Ya. Dia menetapi apa? Penggunaan dalam konteks penafian. Kecuali kalau dinisbahkan kepada Allah, datang pada konteks penetapan qul huwallahu ahad. Tadi barusan Allah seringnya pada konteks penafian. Ah, itu makna umum atau makna tansis alalum sudah dihasilkan pada lafal ahad dengan sendirinya tanpa min, sehingga ketika ditambahkan min zaidah fungsinya ta'kid, untuk mentakid tansis alalumum, ya, penguatan, ya, makna keumuman. Bisa dibedakan yang A dengan Ba? Ya, bisa beda ya. Kalau yang pertama at-tansis alalumum, kepastian makna keumuman, kalau ini menguatkan, ya, menguatkan tansis al-umum. Sehingga mana yang lebih kuat? Mana keumumannya? Yang pertama A ataupun B? Yang B-nya itu. Paham, Begi? Oh, belum paham. Jadi min, ya, az-zaidah itu ada faedahnya di sini, sebutkan dua faedah. Yang pertama menunjukkan kepastian makna cakupan ataupun keumuman. Ini ketika masuknya kepada lafaz yang tidak dihususkan, datang setelah nafi. Sri rajul, apakah rajul mesti datang setelah penafian? Tidak. Dia datang pada atau setelah penafian juga datang ketika tidak ada penafian sebelumnya. Setelah penafian di sini disebutkan ma ja'ani min rajulin. Tanpa penafian ja'ani rajulun. Bisa kan rajul digunakan pada konteks penafian ataupun itsbat? Bisa. Nah, itu maknanya tansis ala umum. Ya, tansis ala umum, ketegasan penunjukan kepada keumuman. Ya, adapun kalau masuknya ke lafaz yang lafaz ini tidaklah digunakan kecuali pada konteks nafi, maka faedahnya min az-zaidah ini adalah ta'kid tansis ala umum, mengokohkan penegasan makna keumuman. Si ahad, lafaz ahad ini tidaklah datang kecuali pada konteks apa? Penafian. Dan makna keumuman sudah dihasilkan pada zatnya ahad. Sehingga ketika dia masuk ke min, berarti apa itu? Mentaukid fungsinya. Ya, menguatkan penegasan makna cakupan ataupun keumuman. Paham ki? Paham ya? Nah itu yang hendak kita baca kemarin, tertinggal itu ya. Baik, kita kembali. Lilin. للانتهاء حتى ولام وإلى ومن وباء يفهمان بدلا حتى لم dan ila. Tiga lafaz ini menunjukkan makna intiha, akhir dari sesuatu. Ya, seperti tadi contohnya fanaziratun ila maisarah, hendaknya dia orang yang memiliki piutang ini menunggu hingga datang waktu keluasan. Ya. Ketika sudah luas baru dia meminta menagih hutangnya. Itu akhirnya. Ya, akhir dari penungguannya. Ya. Fatawalla anhum hatta hin ataupun hatta matla'il fajr, hingga terbit fajar. Keselamatan itu terus berlangsung hingga terbit fajar. Berakhir ketika apa? Terbit fajar. Itu mana apa? Al-intiha. Kemudian min ba memberikan makna badal, pengganti, penggantian. Nah, kita lihat syarahnya di sini. Yadullu ala intihail ghayah ila wa hatta wallam, menunjukkan kepada makna berakhirnya al-ghayah, akhir dari sesuatu, berakhirnya al-ghayah, tujuan dari sesuatu, yaitu tiga lafaz, ila, hatta, dan lam, diurutkan sesuai dengan kekuatannya. Ila itu masalahnya digunakan, dan itu paling kuat, lebih kokoh ila daripada hatta. Ya. Karena ila, kata al-Muradi, lidukhuliha fima la tadkhul fihi hatta, karena ila bisa masuk ke isim yang tidak bisa dimasuk oleh hatta. Fa innal majrur bi hatta yalzam bi an yakuna akhir juz'in, karena isim yang dijarkan oleh hatta mesti dia harus dipersyaratkan akhir dari juz, akhir bagian dari sesuatu. Akaltu asamaka hatta rasahan akhir, au mulaqi akhir juz'in, atau menempel bertemu dengan akhir juz, berbeda dengan ila. Lihat lawan kulta dengan contoh lebih jelas. Seandainya kau katakan sirtu an-nahara, saya berjalan sepanjang siang, hatta nisfahu, enggak boleh. Kenapa nisfah? Bukan akhir siang kan? Kalau setengah siang kan bukan akhir dari siang ya. Maka enggak boleh untuk menggunakan hatta. Tapi kalau ila boleh. Ila nisfahu. Saya ulangi kata al-Muradi, ila katanya bahasa ila ini lebih apa? Amkan fi dalalah ala intiha, lebih amkan saya secara makna saja, lebih kokoh dalam hal penunjukannya kepada apa? Intiha. Makna intiha. Kenapa? Karena ila masuk kepada apa yang tidak bisa dimasuki oleh hatta. Sesungguhnya yang dijarkan dengan hatta itu ada syaratnya, yaitu agar yang dijarkan oleh hatta ini adalah akhir bagian dari sesuatu. Akal usamaka hatta rosa, akhir. Ya. Atau mulaqi akhir juz'in, mulaqiya akhir juz'in, agar dia menempel pada akhir juz bagian sesuatu, berbeda dengan ila. Ya, dengan contoh jelas, kalau engkau katakan sirtun naharu hatta nisfahu, enggak boleh. Kenapa? Karena pertengahan siang bukan akhir dari siang, enggak boleh, harus sampai akhirnya. Kalau hatta itu sirtun nahar hatta, kenapa akhir siang lail yang berakhir, iya kan? Tapi kalau dengan ila boleh, ila nisfihi. Sebagaimana ini ditegaskan oleh Az-Zamakhsyari. Ya, ini ditegaskan oleh Az-Zamakhsyari, dan ini juga dicocoki oleh Ibnu Malik dalam syarah Al-Kafiyah, tapi beliau selisihi dalam kitab yang lain At-Tashil. Dengan At-Tashil menganggap sama. Saya ulangi, ila hatta dan lam menunjukkan kepada intihail ghayah, akhir dari tujuan dari segala sesuatu. Wal aslu min hadhihi thalathah, asal dari yang tiga ini adalah ila. Itu asal dari penunjukan makna al-intiha adalah ila. Falidhalika tajurrul akhira wa ghairah. Nah itu. Oleh karenanya ila bisa mengejarkan akhir dari sesuatu ataupun selain akhirnya. Jadi kami dengan ini ya. Sirtul barihata ila akhiri lail. Saya berjalan kemarin malam ila akhiri lail, sampai di akhir malam. Boleh. Ini apa? Akhirnya. Au ila nisfihi, atau sampai pertengahan malamnya. Boleh. Tapi kalau dengan hatta ya, boleh yang pertama saja, sirtul bariha hatta akhir lail. Kalau di sini nisfi boleh enggak? Hatta nisfi enggak boleh. Ya, menurut Az-Zamakhsyari dan yang lainnya. Dan juga Al-Muradi menguatkan ini. Kemudian disebutkan di sini nomor 1 catatannya kita baca, yang sengaja saya baca catatan kayak segala macam di antara tujuannya ya menambah faedah wawasan, dan yang kedua menunda hafalannya biar enggak terlalu cepat. Ya. Ya. Ini sebagai rahmat ya bagi antum. Wa ta'ti ila bi makna ma'a. Ila pun kadang datang dengan makna ma'a, ini al-musahabah, kebersamaan. Contoh ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum." Janganlah kalian memakan harta-harta mereka, anak-anak yatim, kepada harta-harta kalian. Ini bersama harta-harta kalian. Meskipun sebagian yang lain mentadmin makna apa? Ta'kulu dengan makna fil yang lain yang dia muta'addi dengan ila, ini tadummu. Kalimat Saimiyah memilih pendapat seperti ini. Cuma kendalanya sulit ya, kita lughahnya kurang luas. Jadi untuk mentadmin fiilnya itu yang pas apa, kita kurang luas soal lughahnya. Sulit ya. Kalau ini mengganti atau mentadmin pada mana takulu tabummu, menggabungkan harta mereka pada harta kalian. Wa ta'ti bi ma'na 'inda, dan kadang juga ila datang dengan makna 'inda. Wa taqa'u ba'da ma yufidu hubban aw bughdan min ta'ajjubin aw tafdhili. Kaqouli ta'ala qala rabbis sijnu ahabbu ilayya ay 'indi. Kadang ila datang dengan makna 'inda, dan datang dia ila setelah lafaz yang menunjukkan makna hub, cinta, atau bughdan ataupun benci, min ta'ajjub, dari ta'ajjub ataupun tafdhil. Seperti qala rabbi sijnu ahabbu ilayya, ini kan bermakna hub. Maksudnya apa maknanya ahabbu ilayya? Ahabbu indi, ya Allah Rabbku, penjara ahabbu, lebih dicintai, indi, di sisiku. Kemudian wala tajuru hatta illa ma kana akhiran aw muttasilan bil akhirain, tidaklah hatta mengejarkan kecuali ma kana akhira, ma kana akhira, akhir dari sesuatu atau sesuatu yang bersambung dengan akhirnya. Nah itu apa hatta yang sudah kita lewatkan tadi ya. Ada catatan kaki di sini, ada faedahnya, kita baca al ayatul karimah allati talaha syarih mithalun lima kana muttasilan bil akhir. Atau kita baca dulu ya di sini karena beliau menjelaskan tentang ayat ini. Saya ulangi, hatta mengejarkan ataupun hatta tidaklah mengejarkan kecuali isim yang merupakan akhir dari sesuatu ataupun isim yang bersambung dengan akhir dari sesuatu. Beda enggak? Yang pertama, kedua? Beda. Yang pertama akhir sesuatu, ini sesuatu yang bersambung dengan akhir sesuatu, bukan akhirnya berarti. Ya. Kaqouli ta'ala, contoh. Ya. Ini contoh dari apa? Hatta mengejarkan akhir dari sesuatu. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Selamatan di malam itu. Ya. Hatta matla'il fajr. Hatta matla'il fajr. Sehingga terbitnya fajar. Ya. Terbit fajar masih ada keselamatan enggak? Awal munculnya fajar masuk ya. Karena akhir. Ya. Wala tajurru ghairahuma. Dan tidak boleh hatta mengajarkan selain keduanya. Selain akhir dari sesuatu. Ataupun yang bersambung dengan akhir dari sesuatu. Maka tidak boleh kamu katakan sirtul barihata hatta nisfi al-lail, saya berjalan kemarin malam sampai pertengahan malamnya. Tidak boleh. Ah, kita baca catatan kakinya. Al-ayat al-karimah, ayat yang mulia, allati talaha syarih, yang dibaca oleh syarih, mithalun lima kana muttasilan bil akhir, adalah contoh dari isim majrur yang dijarkan oleh hatta yang dia bersambung dengan akhir. Oh, yang bersambung ya. Berarti tidak masuk. Iya, apa? Tudu'ul fajr sudah tidak masuk lagi. Tidak terkenai assalamah. Yang dimaukan di sini. Lailatul Qadar ya kan? Mutasil bil akhir sih di sini. Yang bersambung dengan akhirnya, bukan akhirnya. Tertinggal ke bawah ya. Tudu'ul fajr dalam hal assalamah. Ya. Wa mithalu ma kana akhiran qawlihim. Adapun contoh isim majrur yang dijarkan oleh hatta yang dia merupakan akhir dari sesuatu adalah ucapan mereka, akal tu sama kata hatta ra'siya. Kemakan enggak kepalanya? Dimakan. Iya. Seperti makan kan antum kalau makan ikan? Apa dirinci? Tergantung ikannya. Sering dimakannya. Ya, ini kena, ra'siya kena ini. Kalau tadi enggak kena tulu'ul fajr, asalamah tidak mengenai tulu'ul fajr, waktu terbitnya matahari. Ya. Itu yang dimaksud muttasil bil akhir. Adapun contoh akal, akal bersamakah? Ini dimaksud dengan apa? Akhirah asyai. Diperhatikan nanti ya. Beda antara apa? Makan akhiran dengan atau muttasilan bil akhir. Wa'alam anna hatta al-jarata ala dhurbain. Ketahuilah. Nah, ini faedah berikutnya. Hatta yang mengejarkan ada dua jenis. Yang pertama, wala jaratun, wala jaratin. Jaratun lil mufrad sharih, hatta yang dia mengejarkan isim mufrad yang sharih, bukan muawwal. Wa hadha hiya allati la tajurru illa al-akhiru awil muttasil bil akhir. Inilah, saya ulangi. Hatta al-jar ada dua jenis. Yang pertama, yang mengejarkan isim mufrad yang sharih, bukan muawwal. Ya. Wa hadhihi allati, dan inilah yang dia mengejarkan ataupun tidaklah mengejarkan kecuali akhir dari sesuatu ataupun sesuatu yang bersambung dengan akhir dari sesuatu yang lain, ya kan? Wa la takunu illa ghaiyah. Ya. Wa jara, dan tidaklah terjadi dia hatta ini yang datang ataupun yang dijarkan setelahnya ataupun yang setelahnya dalam mufrad, tidaklah dia terjadi kecuali dengan makna ghoyah ini. Ghoyah, ghoyah akhir sesuatu yang dirinci tadi, akhir sesuatu ataupun sesuatu yang dia bersambung dengan akhir dari sesuatu yang lain ataupun sesuatu yang dia bersambung dengan sesuatu yang lain, gitu ya. Dipahami gini? Jadi hatta al-jaru ada dua jenis. Yang pertama, yang mengejarkan isim mufrad yang sharih, dan inilah hatta yang tidaklah mengejarkan kecuali akhir dari sesuatu ataupun al-muttasil bil akhir, mengejarkan isim yang dia bersambung dengan bil akhir. Ya, bukan bil akhir ya. Al-muttasil bil akhir atau bil akhir. Ya. Bil akhir ya. Ya. Bersambung dengan sesuatu yang lain gitu ya. Ya. Atau bil akhir. Yang akhir ya, betul. Ya. Bersambung dengan akhir, tapi bukan akhir itu, bersambung gitu dengan akhirnya. Ya, dengan contoh tadi lebih jelas antum. Ya, contoh tadi hatta matla'il fajr, salamun hiya hatta matla'il fajr, selamatan pada malam itu Allah berikan. Hatta hingga matla'il fajr. Jadi, sebelum waktu sangat sedikit ya, sebelum apa? Tulul fajr masih dapat itu assalam. Ketika tulul fajr kena enggak? Tidak. Iya. Iya. Kemudian yang keduanya, yang dia menunjukkan makna apa? Akhir sesuatu, si akal tu asma kata hatta rosa, rosa kena, kemakan, terkena hukum al akal. Wala takunu illa ghaiyah, dan ketika itu, ketika dia mengejarkan si mufrad, tidaklah terjadi kecuali untuk makna ghaiyah, tujuan akhir dari sesuatu. Satu saja maknanya ya, hatta ketika mengejarkan si mufrad. Itu ghayah dengan dua rincian tadi yang sudah lewat. Wajaratun li'annal masariyah wa madkhuliha. Dan macam yang kedua dari hatta adalah hatta yang mengejarkan an al-masariyah bersama yang dimasukinya dari fi'il mudhari'. Wa hadhihi takunu ghayatan. Kalau seperti ini keadaannya, hatta mengejarkan an al-masariyah yang dibuangannya ya, wujuban. Wa madkhuliha, dan yang dimasuk oleh an tersebut. Hatta yang seperti ini ada tiga macam, ada tiga jenis. Yang pertama takunu ghaiyah, dia bermakna ghaiyah juga. Bermakna ghaiyah juga, seperti contohnya apa? Astami' li kalami abi hatta yantahiya, misalkan ya. Saya memperhatikan, mendengarkan wasiat ataupun kalam abi hatta yantahiya, hingga ucapannya berakhir. Ini kan ghaiyah, iya kan? Istimah saya terus berakhir apa? Ketika bapak saya sudah tidak berbicara lagi. Astami' ini li kalami atau li wasiyati abi atau ustadi hatta yantahi, yantahiya. Di sini hatta mengejarkan an mudmarah kan, wujuban setelahnya. Hatta an maksudnya. Dan yantahiya mansub dengan an mudmarah, wujuban ba'da hatta. Ini alamat hadiman al-Basriyin. Kalau orang Kufah berpendapat bahwasanya yantahiya mansub dengan hatta itu sendiri. Kemudian yang kedua macam dari hatta, jenis yang kedua dari hatta yang dia mengejarkan an al-masariyah dan madkhulnya adalah ta'liliyah, bermakna ta'liliyah. Bermakna apa ta'liliyah? Apa sih bobitnya ta'liliyah? Idza kana ma qablaha illah lima ba'daha, apabila yang sebelum hatta adalah sebab dihasilkannya setelah hatta. Contohnya, hadzib auladaka hatta tastafid minhum. Hadzib, didiklah anak-anakmu hatta, maknanya apa? Agar, supaya tastafid minhum, kau bisa mengambil faedah darinya. Bukan sampai, bukan. Hatta tastafid minhum, supaya atau agar kamu bisa mengambil faedah dari anak-anakmu. Hadzib auladaka hatta tastafida minhum. Di sini hatta mengajarkan al-mudmar wujub setelahnya bersama mankhulnya. Kemudian yang ketiga disebutkan wa takunu istinafiyah. Kadang hatta yang masuk pada an mudmarah wujuban ataupun an yang mengajarkan hatta yang mengajarkan an mudmar wujuban bersama mankhulnya ini bermakna istisnaiyah. Istisnaiyah. Illa bermakna illa. Ini yang sedikit. Babitnya apa? Babitnya kalau dibawa kepada makna yang pertama ghoyah enggak bisa, dibawa kepada makna yang kedua illah enggak bisa, maka dibawa kepada makna yang ketiga ini. Mana apa? Istisnaiyah illa. Contohnya la yantafi'ul abu, la yantafi'ul abu min auladi hatta yurabbiyahum. Seperti dalam apa ya? Minhajus Salik masalah. Saya lupa. La yantafi'u al-abu min auladihi hatta yurabbihim. Hatta yurabbiyahum. Seorang bapak la yantafi'u al-abu, seorang bapak tidak akan bisa mengambil manfaat min auladi dan anak-anaknya hatta yurabbiyahum, kecuali gitu kan? Kalau dia mendidiknya. Kalau dibawa kepada makna pertama, ghoyah enggak tepat. Dibawa kepada apa? Illah juga, ta'lil enggak kurang tepat. Dibawa kepada makna ketiga ini, illah, pas. La yantafi'ul abu min awladihi hatta yurabbiyahum. Seorang bapak tidak akan bisa mengambil manfaat dari anak-anaknya, kecuali kalau dia mendidiknya, baru bisa mengambil manfaat darinya. Nah itu. Paham? Benar-benar paham? Ta'lil, dobitnya. Gampang. Apa yang sebelumnya adalah sebab dihasilkannya yang setelahnya. Asalnya. Tinggal disusun sendiri, masa enggak bisa. Idza kana ma qablaha, idza kana ma qablaha illatan lima ba'daha. Idza kana ma qablaha illatan lima ba'daha. Ya, sudah paham kan? Paham, Prof? Mar. Kemudian, nah itu tentang hatta. Ya, jadi hatta ada berapa macam? Ada dua macam. Yang pertama hatta ghoiyah, yaitu hatta yang masuk pada isim yang mufrad. Mufrad ini maksud apa? Diddu at-tarkib ataupun murakab. Mufrad, ya mufrad maksud musanna, jama, ya itu mufrad. Bukan di, lawannya apa? Jumlah, lawannya jumlah. Isim mufrad. Nah, ketika hatta masuk kepada isim yang mufrad yang sharih syaratnya, maka maknanya ada dua. Yang pertama ataupun iya maknanya bukan maknanya. Ya, jadi hatta bermakna ghayah. Ya. Ataupun hatta bermakna ghayah ketika apa? Setelahnya isim mufrad yang sharih. Dan makna ghayah itu sendiri ada rinciannya. Ya. Yang pertama akhir dari sesuatu ataupun yang bersambung dengan akhir dari sesuatu. Kemudian yang kedua dari hatta adalah hatta yang mengajarkan an-mudmarah wujuban bersama madhulnya yang dimasuki oleh hatta dari fi'il dan peraga muta'alliqnya atau muta'alliqatnya. Paham ini? Jadi yang beliau maukan di sini hatta tidaklah mengejarkan kecuali isim yang merupakan akhir dari sesuatu ataupun isim yang dia bersambung dari sesuatu adalah hatta yang mana, berarti macam yang mana? Yang pertama yang dia mengejarkan isim mufrad yang sharih, bukan yang kedua, karena kedua ada tiga macam. Tidak mesti menunjukkan ghaiyah, ghaiyah. Kemudian berikutnya ya, di situ tidak disebutkan hanya ho iya saja, ya mungkin bisa dilihat dari ininya, siaknya, mungkin dua-duanya, ya mungkin dua-duanya. Tapi di sini contohnya apa? Contohnya disebutkan yang tadi saya baca, sami'i kalami abi hina intahi, as-sami'i kalami abi hatta yantahi, saya menyimak ucapan bapak saya sehingga berakhir. Ini maksudnya apa nih? Muttasilan bil akhir atau akhira, akhir apa mutasil? Kalau akhir berarti menyertai setelahnya, intiha. Ya. Kalau itu sebelum akhirnya. Ya. Kemudian wasti'malul lam lil intiha qalil, penggunaan lam untuk makna intiha akhir. Ghayah dari suatu qalil adalah sedikit. Di antara contohnya adalah ucapan Allah SWT, kullu yajri li ajalin musamma, semuanya berjalan sesuai dengan ajal yang telah ditentukan. Bermakna apa? Ila ajalin musamma. Wa yusta'malu min wal ba bi makna badala. Kemudian yang berikutnya selesai dari kita pembahasan tentang apa? Makna apa? Hatta. Dan juga ila ya. Ila sudah belum? Sudah kan? Kemudian yang ketiga, lam. Wasti'malu lam lil intiha qalil, penggunaan lam untuk mana intiha itu sedikit. Ayat sudah barusan biru. Wa isti'malu min wal ba bi makna badala, dan digunakan min dengan makna, wa isti'malu min wal ba, dan digunakan min dan ba dengan makna badal. Fa min isti'mali min, biru nadanya. Ini ya intonasinya, wa istamalu min wal ba bi makna badal. Ya, min dan ba digunakan dengan makna badal. Fa min istimali min bi makna badal qauluhu azza wa jalla, di antara penggunaan min dengan makna badal adalah ucapan Allah SWT, araditum bil hayati dunya min al akhirah. Apakah kalian raditum, lebih rela, ridha, ya, dengan kehidupan dunia min al akhirah, sebagai ganti dari akhirat? Ya, araditum, apakah kalian ridha mendapatkan dunia minal akhirah, kemudian menjadikan akhirat sebagai gantinya? Ya. Badal al-akhirah maknanya. Ya. Ay badal al-akhirah. Wa qulu ta'ala walau nasha'u la ja'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlufun. Walau nasha'u, seandainya kami kehendaki, la ja'alna minkum, niscaya kami jadikan. Ya, minkum, di antara kalian, maksudnya badala, ya, badalan, badalakum, sebagai ganti kalian, malaikah. Fil ardi yakhlufun, ya, di muka bumi ini yang mereka menggantikannya. Di sini minkum, ini badalakum. Walau nasya, seandainya Allah menghendaki, seandainya kami menghendaki, kata Allah, la ja'anna, niscaya kami akan jadikan badalakum sebagai ganti dari kalian malaikat. Gitu. Ya, minkum ini badalakum, mana badal? Ai badalakum. Maka ulu syair, di antara contohnya juga ucapan penyair, jariyatun lam ta'kulil muraqqaqa wa lam tadhuq minal buqulil fustuqa. Jariyah, seorang budak, lam ta'kulil muraqqaqa, dia belum pernah memakan al muraqqaqa, ar-raghif, ar-raqiq, al-wasi', roti yang lembut dan sar. Wa lam tadhuq minal buqulil fustuqa, nah, dan dia belum pernah merasakan minal bukuli, sebagai ganti dari bukul, sayur-sayuran, al-fustuqa, fustuq, ya, nama bakal juga ya, mungkin lebih istimewa. Belum pernah dia makan sebagai ganti dari bukul, fustuq, maksudnya makan bukul, fustuqnya belum pernah dikasih makanan fustuq, ya, nama sayuran. Kalau bukul jamu bakal, wa huwa kullu nabat ikhbarat bihil ard, sayur-sayuran ya. Ya. Jadi minal bukul maknanya apa? Badal bukul sebagai ganti dari bukul al-fustuqa. Belum pernah merasakan apa? Al-fustuq ini. Wa minal isti'malil babi makna badal ma warada fil hadis. Di antara penggunaan ba dengan makna badal adalah apa yang datang dalam hadis. Ma yasuruni biha humrun na'am. Tidaklah membuat aku senang biha sebagai ganti dari ucapan Rasulullah SAW humru an-na'am, keledai yang merah. Maksudnya lebih saya sukai ucapan Rasulullah tersebut daripada humru na'am. Ma yasuruni, saya tidak menyukai sebagai ganti dari ucapan Rasulullah humru na'am. Maksudnya saya lebih memilih ucapan Rasulullah yang menyenangkan itu. Perlu dicek itu hadisnya. Ma yasuruni biha humru na'am. Saya tidak senang atau tidak ingin untuk digantikan ucapan Rasulullah dengan humru na'am. Ai badalaha, yakni badal dari ucapan Rasulullah yang diucapkan kepadanya yang mengembirakan hati sahabat ini. Kemudian juga qaulu syair ucapan penyair, dan ini sudah kita lewatkan juga. Falaitali bihim qauman idza rakibu shannul igharata fursanan wa rukbana. Duhai kiranya ya bihim anibaknya. Duhai kiranya bagi kita ataupun duhai kiranya bagiku sebagai ganti dari mereka kaum yang lain, duhai kiranya ada bagiku sebagai ganti dari mereka kaum yang lain yang tersifati dengan sifat-sifat tersebut sini. Idza rakibu, yang mana kaum yang lain ini yang dia harapkan sebagai gantinya. Rakibu, idza rakibu, apabila mereka menaiki kendaraan, kuda ataupun unta, kuda ya dalam peperangan sini. Shannu, maka mereka pun memancarkan ya diri-diri mereka dalam rangka al-ighorah, menyerang. Fursanan wa rukbana, apakah dalam keadaan berkendaraan ataupun dalam keadaan mengendarai kuda-kuda ataupun dalam keadaan mengendarai apa? Unta-unta. Di sini syaitnya mana? Bihim, ini badalahum, duhai kiranya ada bagiku sebagai ganti dari mereka kaum yang lain yang tersifati dengan sifat seperti ini. Tatkala mereka berkendaraan, maka mereka pun membagi-bagi kelompoknya menjadi banyak kelompok dalam rangka menyerang dalam keadaan mengendarai kuda-kuda ataupun unta-unta. Disebutkan dalam bahasa apa? Maful liajlihi, maful lahu al-igharah. Dalam keadaan apa di sini? Mu'arraf al-igharata. Ya, sebelum dilanjut, silakan diselesaikan dulu hafalannya. Setelah itu yang lain juga ya. Setorkan hafalan dari pembahasan huruf jar biar enggak lupa. Jadi hakah huruf al-jar. قال الناظم رحمة الله عليها كحروف الجر وهي من إلى حتى خلا حاشا عدا في عن على مزمز رب اللام كي واو وتا والكاف والباء ولعلا ومتا بالظاهر اخصص مذ ومذ وحتى مذ وحتى والكاف والواو وربا والتاء واخصص بمز ومز وقتا وبرب منكر وتاء لله ورب وما رووا من نحو ربه فتى نز وما رووا من ربه فتى نز كذاك ونحوه أتى بعد وبين وابتدئ بمن بعد وبين وابتدئ في الأمكنة بمن وقد تأتي لبدء الأزمنة وزيد في نف وشبهه فجر نكرة كما لباغ من مفر. بسم الله يتا لا يتا ما نعم mana sob ganis ya. Enggak ada yang lain? Kami ya kalau belum paham atau kurang paham ditanyakan. Itu selesai penjelasan tentang bait ini. Lil intiha hatta wa lamun wa ila wa min wa ba'un yufhimani badala. Hatta, lam dan ila bermakna intiha, kemudian min dan ba memberikan faedah makna badal. Kemudian واللام للملك والملك وشبهه وفي تعدية أيضا وتعليل قفي وزيد والظرفية استب بباء وفي وقد يبينان السبب واللام للملك dengan kasra mimnya ya, kalau lil milki kepemilikan, kalau mulk kerajaan. Wallamu lil milki, dan lam dengan makna al milk kepemilikan. Washibhihi, dan yang semisal dengan kepemilikan, yang mirip dengan makna kepemilikan. Wafi ta'diyatin aidha, dan juga dalam menta'diyah, menjadikan apa fi'il yang lazim menjadi apa muta'adi dengan lam. Wa ta'lilin qufi, saya ulangi sudah selesai ini, wallamu lil mulki wa shibhi, selesai. Wa fi ta'diyatin aydhan wa ta'lilin qufi, kemudian juga pada yang berikutnya dari lam fi ta'diyah menjadikan fi'il yang lazim muta'addi wa ta'lil, dan juga memberikan makna ta'lil qufi, yakni bermakna nusib ataupun urifa. Qufi bisa bermakna apa, nusiba atau urifa, yakni urifa dikenali atau disandarkan lam pada makna ta'diyah ataupun ta'lil. Dikenali boleh juga qufi, yani urifa, dikenali lam juga fi ta'diyah pada makna ta'diyah dan pada makna ta'lil. Kemudian wazida, dan lam juga kadang dijadikan zaidah. Zaidah atau apa? Kalau zaidah taukid. Ya. Wa dzarfiyyah tastabin biba wa fi, ya. Wa dzarfiyyah tastabin biba, maksudnya apa? Ijal adzarfiyyah wadhihah bil ba, jadikanlah, ya, dzarfiyyah itu jelas dengan ba, jadikanlah makna dzarf itu jelas dengan ba. Istami'ah adzhir, jelaskanlah makna dzarfiyyah dengan ba. Jadi ba kadang datang dengan makna dzarf dan juga dengan fi. Waqad yubayyinani as-sababa, dan kadang keduanya, yaitu apa keduanya, ba dan fi, menjelaskan makna sebab dari sesuatu. Ada yang sulit, lam itu maknanya disebutkan di sini untuk kepemilikan, dan yang serupa dengannya juga dikenali lam untuk ta'diyah menjadikan fi'il yang lazim muta'addi, dan juga kadang lam datang untuk makna ta'lil. Wazidan, dan juga kadang lam ditambahkan untuk apa? Sekedar taukid. Kemudian tampakkanlah makna dzaraf pada ba dan fi. Dan keduanya kadang menjelaskan makna sebab. Taqaddama anna lam takunu lil intiha, telah lewat bahwasanya lam kadang dia datang untuk makna intiha, akhir dari sesuatu, yang sering diterjemahkan sampai. Kullu yajri li ajalin musamma. Wa dzakara huna annaha takunu lil milki, dan beliau Ibnu Malik dalam bait ini menyebutkan bahwasanya lam juga datang dengan makna al milk, kepemilikan. Contoh, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, hanya milik Allah semua yang ada di langit-langit dan semua yang ada di bumi, milik Allah, ya. Wal malu li Zaidin, harta ini milik Zaid. Wa li shibhi al milk, kemudian apa ini maksud dengan shibil milk, yang mirip dengan kepemilikan. Anda lihat catatan kakinya di sini, faedah baru yang mungkin belum kita dapatkan ya ketika kita pelajari tuhfah, ya. Al farqu bainal milki wa shibil milki, perbedaan antara milk dan yang mirip dengan al milk kepemilikan adalah anna shibhal milki ikhtisas, ya, wal milk mulkun milkun haqiqi. Ya, lihat, bahwasanya shibul milik itu kekhususan, sedang milik adalah kepemilikan secara hakiki. Lihat dengan contoh akan lebih jelas. Al-babu lid-dari, pintu ini khusus bagi rumah ini. Kenapa tidak dikatakan milik pintu ini milik rumah? Karena yang namanya rumah bisa enggak memiliki, yang memiliki akil. Iya kan, masa rumah memiliki. Fad-daru la yamlikul bab, karena ada rumah tidak memiliki pintu. Ah, itu. Insyaallah paham ya. Bisa kan membedakan antara apa? Al-milk dan shibul milk. Ya. Kalau shibul milk mana ikhtisas? Ya. Al-babu lid-dar, pintu ini khusus bagi Ya meskipun kadang diterjemahkan demikian, tapi kalau ditahqiq ya seperti itu. Beda. Al-babu lid-dar, pintu ini khusus untuk rumah ini. Kalau secara kiasan kadang digunakan juga ya, ini pintu milik rumah ini. Tapi hakikatnya kan rumah enggak memiliki. Ya, sehingga disebut dengan nama yang lain, syibu al-milk ataupun ikhtisas. Contoh yang lain, al-milk ini ya, lillahi al-amru. Ya, fallahu ta'ala yamliku al-amr, hanya milik Allah segala urusan. Kemudian juga ditambahkan kata al-Hudhari, fa in waqa'at baina ma'nan wa dhatin kalhamdulillah kana lil-istihqaq. Apabila datang lam antara zat dengan makna, maka makna lam istihqaq, bermakna istihqaq, berhak. Seperti apa contohnya? Alhamdulillah, segala puji hanya hak Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu. Kemudian nahu al-jullu lil-faras, pakaian itu milik ataupun apa? Milik ya. Lil-faras, milik apa? Kuda itu. Wal-babu lid-dar, ini apa? Shibhi al-milk. Al-jullu lil-faras, pakaian itu milik kuda. Nah, khusus untuk kuda. Ini lebih tepatnya, mungkin jangan milik ya, untuk membedakan tadi dengan yang pertama. Pakaian ini khusus untuk kuda, misalkan. Wal babu lid-dar, pintu ini khusus untuk rumah ini. Ini apa? Shibu al-milk, sudah lewat tadi terangannya. Walid ta'diyah, dan juga kadang datang lam untuk ta'diyah, menjadikan fi'il yang tadinya lazim menjadi muta'addi. Jadi isim yang dimasuki lam ini hukumnya maf'ul bih secara makna, tapi lafaznya majrur. Contohnya ji'tuka li'ikromika, saya datang kepadamu untuk memuliakanmu. Li'ikromika ya. Ja'a ya ji'u, contohnya loncat ya saya. Contoh wahabtu li Zaidin mala, yaitu niru. Wahabtu li Zaidin mala, saya berikan kepada Zaid mala, harta. Jadi muta'addi fi'il ini kepada dua maf'ul, yang pertama dengan sendirinya dan yang kedua dengan apa? Bantuan lam. Di antara contohnya adalah subhanallah subhanahu wa ta'ala, fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub. Anugrahilaku ya Allah min ladunka waliya, dari sisimu mengganti penerus. Fahabli min ladunka waliya, di sini li muta'addinya yang pertama dengan sendirinya, yang kedua dengan apa? Bantuan lam. Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub. Kemudian juga wali ta'lil, kadang juga lam datang untuk ta'lil, jituka li ikramika wa qawlihi, dan juga ucapan penyair dalam Al-Bahar At-Tawil, wa inni lata'runi li zikraka hizzatun kaman tafadal usuru ballalahu al-qatru. Sesungguhnya aku lata'runi li zikraka hizzatun, menimpaku hizzah, gemetar. Li zikrak, karena sebab mengingatmu. Kaman tafadha al-usfuru ballalahu al-qatru, sebagaimana burung-burung kecil itu mengepaskan sayap-sayapnya dalam keadaan ballalahu al-qatr, dibasahi oleh hujan. Burung kan ketika lagi istirahat ada gerimis hujan, dia mengepaskan apa? Sayapnya. Dinginan. Wa zaidatan qiyasan, dan kadang lam datang dalam keadaan sebagai tambahan saja. Ini bisa dikiaskan. Ya, bisa dikiaskan. Ziyadatul lam ala dhurbain, sebutkan di sini dalam catatan kaki. Lam ataupun tambahan lam ada dua jenis. Jenis yang pertama, ziyadatuha limujarradi ta'kid, ditambahkannya lam semata-mata untuk taukid. Wa dhalika idza tasalat bi ma'mul fi'lin wa qad taqaddama al-fi'lu 'ala al-ma'mul al-muqtarin bil lam. Kaqawli ibnu mayadah ar-rimah ibnu abrad, wa malakta ma baina al-iraq wa yathrib mulkan ajaza li muslimin wa mu'ahadi. Penambahan lam yang pertama untuk semata-mata taukid. apa itu terjadi? Idza tasalat, apabila lam itu bergandengan dengan ma'mul fi'il. Ya, ma'mul fi'il. Wa qad taqaddama al-fi'lu 'ala al-maf'ul. Fi'ilnya mendahului maf'ulnya yang bergandengan dengan lam ini. Fi'ilnya mendahului maf'ul yang bergandengan dengan lam ini. Seperti ucapan Ibnu Miyadah Ar-Rimah Ibnu Amrod. Wa malakta ma bainal 'Iraqi wa Yathrib, engkau dan kau menguasai ma bainal 'Iraqi wa Yathrib, negeri yang ada di antara Irak dan Yathrib, mulkan, dengan kepemilikan, iya, ataupun dengan kekuasaan, yang mana engkau ajara li muslimin, benar-benar melindungi seorang muslim ataupun muahad, kafir muahad. Iya. Di sini ditambahkan lam untuk taukid saja. Kalau pun dibuang enggak merusak, ajara musliman wa muahada. Paham ya ini ya? Babitnya apa? Ziyadah lam sekedar untuk taukid, yaitu ketika lam tersebut bergandengan dengan ma'mul yang mana fi'ilnya didahulukan dari ma'mul tersebut. Yang kedua, li taqwiyati 'amilin du'ufa 'anil 'amali bi ahadits sababaini. Macam penambahan lam yang kedua adalah untuk menguatkan amil yang lemah, lemah dari amalannya karena satu dari dua sebab. Yang pertama, yang menyebabkan amil itu lemah dalam amalannya sehingga dibantu, dikuatkan dengan lam ini, anya qala amilu mutaakhir, ketika amilnya diakhirkan dari ma'mulnya. Ini kan menjadikan apa? Amilnya lemah. Contoh ucapan Allah Subhanahu wa taala, lil ladzina hum li rabbihim yarhabun. Di sini bergandengan lam dengan ma'mulnya yarhabun, yaitu hum. Kenapa? Untuk menguatkan amalnya yarhabun yang lemah karena sebab ma'mulnya didahulukan. Asalnya yarhabunahum. Apa? Yarhabunahu. Iya, yarhabunahu. Iya. Didahulukan di sini maf'ulnya. Iya. Lil ladzina hum li rabbihim yarhabun, maka ditambahkan lam untuk menguatkan amalannya yarhabun yang lemah karena sebab didahulukan ma'mulnya, maf'ulnya. Iya. Seandainya didahulukan maka tidak butuh lam. Yarhabuna rabbihim. Iya. Wa qawlihi subhanahu in kuntum lirru'ya ta'burun, juga sama. Iya. Lirru'ya maf'ulnya ta'burun aslinya. Ditambahkan pada ma'mulnya ta'burun dengan lam karena lemah ta'bur dengan sebab ma'mulnya didahulukan dari ta'burun. Yang kedua, karena sebab lemahan amil yang karenanya dia butuh kepada lam adalah an yakuna al-amilu far'an fil 'amal. Amilnya adalah cabang dalam amalan. Kan hukum asal dari amil adalah apa? Fi'il. Ketika amilnya selain fi'il, kadang lemah, butuh bantuan lam. Imma likaunihi isma fa'il, bisa karena amilnya adalah isim fa'il sehingga lemah, butuh bantuan lam. Contoh ucapan Allah SWT, musaddiqal lima ma'ahum, membenarkan apa yang ada pada mereka. Ngasih lam lima, ya maknanya ma itu maf'ul. Ditambahkan lam untuk menguatkan amalannya musaddiq, karena musaddiq isim fa'il. Wa imma likaunihi sighatan mubalaghah, juga mungkin karena amilnya adalah sighah mubalaghah, yang dia juga lemah karena cabang dari fi'il, maka butuh bantuan penguat di antaranya lam. Contoh ucapan Allah Subhanahu wa taala, fa'alun lima yurid. Ma itu maf'ul maknanya. Kemudian dan bisa ditambahkan lam secara qiyas. Contoh li Zaidin darabtu. Ini jenis yang pertama. Kenapa di sini dikasih lam? Karena ma'mulnya daraba didahulukan dari amilnya. Ya boleh pula dikatakan Zaidan darabtu, boleh. Cuma lebih kuat lagi diketambahkan lam. Ya. Li Zaidin darabtu. Serikiasan itu. Ya. Li Zaidin darabtu. Li Amrin akramtu. Ya. Wa minhu qauluhu ta'ala, di antara contohnya adalah ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, in kuntum lirru'ya ta'burun. Wa sama'an, dan ada yang kedua, ziyadahnya lam sifatnya sama'i, hanya menukil saja dari kalami orang Arab. Tarabtu li Zaidin. Ya, amilnya kuat karena fi'il. Ma'mulnya pun datang setelah amil ditambahkan, tapi ditambahkan apa? Sebelumnya lam. Tarabtu li Zaidin ini sama'i, tidak bisa dikiaskan. Iya. Tidak boleh akramtu Zaidan, akramtu li Zaidin. Kecuali kalau antum dengar ada itu pada ucapan orang Arab. Kemudian ada catatan kaki lagi nih. Panjang. Kita baca cepat saja ya. Al-madhkuru min ma'ani lam 'ala lisan al-musannif sittatu ma'anin. Ya. وصم الشيخ محي الدين أحدهما إلى قسمين فصار العدد سبعة معان ولها غير ذلك فمن ذلك المذكر apa yang disebutkan dari makna-makna lam di atas lisannya al-musannif ada enam makna. Kemudian Syekh Muhammad Muhyiddin membagi salah satunya kepada dua bagian, maka jadilah bilangannya tujuh. Ada salah satunya yang dijadikan dipecah menjadi dua sehingga menjadi tujuh. Walaha ghairu zalika, walaha ghairu zalik. Iya. Apa yang dipecah? Ya ziyadatul lam ala itu, ala durbain. Iya. Tambahan lam ada dua macam sehingga jadi apa? Tujuh. Walaha ghairu zalik, dan bagi lam ada makna selain itu. Di antaranya al-qasam, untuk qasam. Sebutkan oleh Ibn Hisham dalam Awdhul Masalik. Dan dia menyontohkannya dengan ucapan lillahi la yuakhiru al-ajal, demi Allah tidaklah diakhirkan ajal. Ta'ajub lillahi darruh, ini sering. Kemudian yang ketiga as-sayrurah awil aqibah, maknanya sayrurah ataupun aqibah, akibat dari sesuatu, akhir dari sesuatu. Wal farqu baina as-sayrurati wa ta'lili anna al-akhira yakunu fihi ma ba'da al-lami musabbaban amma qablah. Bedanya sayrurah ataupun al-aqibah dengan ta'lil adalah bahwasanya ta'lil itu yakunu fihi ma ba'da lam musabbaba, apa yang setelah lam disebabkan oleh yang sebelumnya, itu ta'lil. Ya, dhabitnya lam dengan makna ta'lil, dhabitnya apa yang setelahnya disebabkan, dihasilkan, disebabkan oleh yang sebelumnya. Wa amma sayrurah adapun sayrurah ataupun al-aqibah fa huwa natijatun, maka ini hasil duna an yakuna musabbaban anhu, tanpa disengaja dimunculkan oleh yang sebelumnya. Nah, paham ya? Kalau yang ta'lil sengaja, yang sebelumnya dimunculkan untuk menghasilkan setelahnya. Kalau sayruruh akibah tidak. Hanya dia hasil ya, dari yang sebelumnya. Duna an yakuna musabbaban anhu, tanpa disengaja disebabkan dimunculkan oleh yang sebelumnya. Contoh. Ya, contoh lama apa? Al-aqibah atau sayruruh atau al-ma'al. Faltaqathahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana, maka fir'aun pun ataupun keluarga fir'aun pun memungut Nabi Musa liyakuna, sehingga akibatnya Nabi Musa menjadi musuh dan kesedihan bagi fir'aun. Di sini kan dihasilkan ya al-adu al-huzn dengan sebab iltiqat ya, tapi disengaja enggak? Tidak kan. Tentunya orang memungut anak ya ingin menjadi kebahagiaan, sesuatu yang menyenangkan, qurratu ain. Ya. Makanya di sini lam dibawa kepada mana apa? Akibat. Iya. Keluarga Fir'aun pun memungut Nabi Musa sehingga akibatnya, bukan agar terjemahannya. Kalau agar ta'lil enggak tepat, karena orang memungut anak tujuannya bukan untuk menjadi permusuhan ataupun kesedihan, bukan kan? Iya. Sudah paham enggak ini? Hah? Paham ya? Beda antara ta'lil dengan al-aqibah. Kalau ta'lil apa yang setelahnya itu disebabkan dengan sengaja oleh yang sebelumnya. Ji'tu likramika tadi kan. Saya datang untuk memuliakanmu sengaja. Ya, kalau yang kedua as-sayrurah atau al-aqibah, jadi yang setelah hasil. Ya. Bukan sengaja dihasilkan ataupun dilakukan ataupun dimunculkan oleh yang sebelumnya. Kemudian kedua al-isti'la. Ai bimana ala al-isti'la, maksudnya bimana ala, jadi hamzah sin, tambahan sinnya dan ta'nya bukan bermakna tolab ya, ziyadah saja. Maka di sini disebutkan makna al-ulu atau bimana ala, kaqauli ta'ala yakhiruna lil-azqani sujjada, mereka pun ketika dibacakan ayat Allah SWT yakhiruna lil-azqani sujjada ya, yani yakhiruna ala al-azqan, mereka pun sujud di atas wajah-wajah mereka, sujada dalam keadaan sujud. Sebutkan oleh Ibn Abbas bahwasanya makna khiruna lil-azqan sujada ay lil-wujuh, wajah-wajahnya, bukan sujud di atas zakan-zakannya ini ditempelkan di tanah kemudian sujudnya seperti ini, tidak ya. Wa innama, kemudian dijelaskan oleh ahli tafsir, wa innama khassal azqan, hanyalah disebutkan secara khusus al-azqan, li'anna zaqan akrabu syai min wajh, karena zaqan adalah bagian wajah yang terdekat dari manusia. Dikatakan oleh Ibn Khuwais, min dad, wala yajuzu as-sujud ala zaqan, tidak boleh sujud di atas az-zaqan. Ya. Karena zaqan hahuna ibarah 'anil wajh, karena zaqan di sini adalah ungkapan saja tentang wajah. Waqad yu'abbaru bi syai'in 'amma jawarah, terkadang diungkapkan sesuatu dengan yang berdekatan dengannya. Wa bi ba'dihi 'an jami'ih, atau diungkapkan dengan sebagiannya untuk mewakili keseluruhannya. Ai 'ala al-azqan. Kemudian yang berikutnya, yang berapa ini? Tambahannya. Lima ya. Al-zarfiyah, lam dengan makna zarf, yakni bermakna fi. Seperti contoh, wa nadu'ul mawazin al-qisto liyaumil qiyamah. Kami letakkan timbangan-timbangan al-qist, keadilan, liyaumil qiyamah, yakni fi yaumil qiyamah. Ya. Al-mawazin, dijamakkan di sini. Ada khilaf di antara ulama tentang apakah mizan itu satu ataupun lebih dari satu. Oleh Syekh Utsaimin merujukkan satu, dijamakan bi'tibar al-mauzunat, dijamakan karena melihat yang ditimbangnya. Dan yang lain mengatakan jamak. Kemudian maknanya di sini liyaumil qiyamah, ini fi yaumil qiyamah. Makna berikutnya dari lam adalah al-musahabah, yakni bermakna ma'a. Seperti ucapannya Mutammim Ibnu Nuwairah, falamma tafarraqna ka'anni wa malika li tul ijtima'in lam nabit lailatan ma'a. Lihat. Falamma, tatkala, tafarraqna, kami berpisah dalam waktu yang lama, ka'anni wa malik, seolah-olah saya dengan malik, li tul ijtima' karena lamanya berkumpul, ya, lam nabit lailatan ma'a, seolah-olah kami, saya bersama malik, tidak bermalam semalam pun bersamanya. Alam mata farok mata kami tak kalah dengan berpisah, seolah-olah saya dan Malik karena sebab lamanya pertemuan, seolah-olah lam nabit, tidak bermalam semalam pun bersama-sama. Ayat maknanya ma'tulijtima' ya, bersama dengan, ya, bersama dengan apa? Panjangnya pertemuan. Ya. Kemudian yang berikutnya makna dari lam adalah apa? Al-waqt, taqul ji'tu li lailatin khalat min asyhar. Ya. Ji'tu, saya datang li lailah, maksudnya apa? Waktu lailah, di waktu malam. Khalat min asyhar, yang berlalu dari satu bulan. Ya. Kemudian kita kembali, selesaikan ya, tanggung sedikit lagi. وأشار بقوله والظرفية والظرفية السابين إلى آخره. Kemudian النظم mengisyaratkan ucapannya والظرفية السابين إلى آخره. Tampakkanlah makna ظرف dengan ba sampai akhir bait. Ini mengisyaratkan kepada makna ba dan fi. Dan dia sebutkan bahwasanya makna ba dan fi bersekutu dalam hal ifadati الظرفية والسببية. Dalam hal faedah makna ظرف dan سببية. فمثال الباء للظرفية قوله تعالى. Contoh ba dengan makna ظرفية adalah ucapan Allah Subhanahu wa Taala. Wa innakum la tamurruna alaihim musbihina wa bil lail. Ini apa maknanya? Ay wa fil lail. Wa fil lail. Wa mithaluha li sababiyah, dan contohnya untuk mana sababiyah adalah ucapan Allah, fa bi dhulmin min alladhina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillatuhum wa bi saddihim an sabilillahi katsira. Mana di sini syaitnya? Ada berapa? Dua ya. Fa bi dhulmin wa bi saddihim. Kemudian wa mithalu fi li dzarfiyah, contoh fi untuk dzarfiyah, zaidun fil masjid, jelas ya kalau fi mah huwal katsir fiha, itu yang banyak pada fi. Wa mithalu hal sababiyah, contoh fi dengan makna sabab adalah ucapan Nabi alaihi salatu wasalam, dakhalatil mar'atu an-nara fi hirratin habasatha fala hiya at'amatha wala hiya tarakatha ta'kulu min khashashi al-ard. Boleh dengan musallasah, bisa khushashi al-ard, bisa khishashi al-ard, tapi yang asyhur, yang asyhar, khashashi al-ard dengan fathah. Ada seorang wanita masuk dalam neraka, fi hirratin habasatha. Ini apa? Bisababi hirratin habasatha, karena sebab satu ekor kucing yang dia penjarakan. Falahiyya atamadha, dalam keadaan dia tidak memberinya makan. Walahiyya tarakatha, tidak pula dia membiarkan kucing tersebut ta'kulu min khashashi al-ard, makan dari serangga-serangga bumi. Selesai. Di sini ditambahkan di antara makna fi juga adalah al-musuhabah, yani ma'a. Contoh qala dkhulu fi umamin qad khalat min qablikum, yani qala dkhulu ma'a umam. Juga al-isti'la, ya al-isti'la, yani bermakna ala. Wala usallibannakum fi judhu'in nakhl, yani apa? Ala judhu'in nakhl. Sampai sini ada yang mau disampaikan? Ada yang terlewat? Mana? Oh iya, masih banyak ya. Makna yang lain dari apa? Fi al-muqayasah, perbandingan. Wa hiya al-waqi'ah baina mafdulin sadiqin wa fadilin lahiq. Itu fi yang datang antara sesuatu yang mafdul, kurang keutamaannya, yang itu mendahului, dan yang memiliki utang yang lebih, dan itu setelahnya datang. Fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil al bil qiyas ala al akhirah. Tidaklah kehidupan dunia itu fil akhirah, dibandingkan dengan akhirat, gitulah kenikmatannya, illa qalil, kecuali sangat sedikit. Ini bil qiyas ala al akhirah, dibandingkan dengan akhirat. Kemudian juga al ilsaq, ya, di antara ahadi ma'ani al ba, ya, di antara salah satu dari mana ba. Disebutkan dalam ucapan penyair, وَيَرْكَبُ يَوْمَ الرُّعِ مِنَّا فَوَارِسٌ بَصِيرُونَ فِي طَعْنِ الْبَصِيرُونَ سيدي بَصِيرُونَ فِي طَعْنِ الْأَذَاهِرِ وَالْكُلَى وَيَرْكَبُ يَوْمَ الرُّعِ مِنَّا فَوَارِسٌ فَوَارِس para penunggang kuda dari kami, يَرْكَبُ mengendarai kendaraan kuda ataupun unta, يَوْمَ الرُّعِ di hari peperangan, بَصِيرُونَ mereka بَصِيرُونَ orang-orang yang basir, melihat ataupun tajam pandangannya, fi tu'nil abahiri wal kula. Maknanya pada sini fi lsok, ya, basiruna fi, yani bi tu'ni, ya, basiruna bi tu'ni, mereka pun basir pandangannya tajam, bi tu'ni al abahir wal kula, yani dalam hal tu'anil abahir, membunuh al-abahir. Al-abahir jama' dari abhar, yaitu irqun muttasil bil qalb, urat yang menyambung ke hati. Kalau ini urat putus maka mati seseorang, ya. Al-kula jama' dari apa? Kilyah ataupun kilwah. Kemudian berikutnya makna ila. Makna ila, contohnya faraddu aydiyahum fi afwahihim, yani ila afwahihim, ila afwahihim. Yang terakhir wa tab'id, makna tab'id. Ahadi ma'ana min, yang mana ini adalah salah satu dari makna min. Itu kadang dihasilkan oleh fi. Ka qawli imri'il qais, seperti ucapannya imri'il qais, wa hal yan'amna, ini sebenarnya kebalik ini. Wa hal yan'amna, wa hal yan'aman, bukan ya'iman. Wa hal, ha? Ya. Apa al? Berarti itu dari ama buta, dari buta gitu. Ama. Mana ya, Pak? Begitu. Mananya, Pak? Berarti mana ya, berarti wahal ya'iman man kana ahdatha ahdi, mananya ya. Saya sempat melihat ada yang menulisnya yan aman, apakah bisa merasakan kenikmatan itu, man kana ahdatha ahdi, yani birifahiyah, orang yang ahdatha ahdi birifahiyah, baru memperoleh kemewahan dunia, salasina syahra, 3 bulan, fi thalathati ahwal, pada 3 keadaan. Ya, bercek lagi itu rapatnya. Ya. Di tempat yang lain tertulis yan aman. Ya. Ada yang disampaikan tadi? Kemudian yang insyaallah nanti sudah yang lain lah, tinggal di waktu yang lain sudah habis waktunya. Ya, subhanallah wa bihamdika, syukran lillahi, tasawwurka wa tawfiqak.